السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini Allah masih memberi taufik dan hidayah serta kesehatan sehingga bisa melaksanakan amalan yang sangat mulia, yang mana amalan ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjalankan sholat tarawih dan witir yang dasarnya iman dan mencari pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya yang lalu. Yang nomor dua, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada pengikutnya yang setia sampai akhirat nanti. Kemudian berikutnya, tema atau pembahasan yang akan kami bahas pada malam ini sesuai dengan yaitu jadwal yang ditentukan oleh takmir, yaitu membahas tentang kedudukan akal di dalam Islam. Bagaimana akal ini di dalam Islam? Sejarah telah membuktikan dan Al-Quran membuktikan sejarah bahwa manusia sebelum turun ayat Al-Quran dan sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam keadaan hancur, dalam keadaan permusuhan, dalam keadaan bunuh-membunuh, dan itu adalah akalnya manusia tanpa dikendalikan dengan Islam. Sebagaimana Allah menjelaskan secara ini di dalam surat yaitu Jum'ah ayat nomor 2. Huwallazi ba'atsal ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus dari ummiyyin ini seorang utusan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka dan mentazkiyah atau membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sesungguhnya mereka ini sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelum datangnya Al-Quran ini sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Wa ingkano mingkotulah fidolali mubin. Ini menunjukkan sejarah bahwa manusia dengan akalnya murni tidak dibantu dengan Islam, hancur dia dan rusak dia. Dan kita bisa menyaksikan orang kafir yang mereka punya akal tapi justru kejahatan mereka lebih banyak daripada baiknya. Sebaliknya kita pandang umat Islam dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau punya akal yang didasari dengan dinul Islam dan para sahabat dan ahli iman yang lain, mereka lebih baik berpikirnya dan juga lebih baik akalnya. Demikian juga Allah menjelaskan wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu tatkala kamu itu bermusuhan. Orang berakal bermusuhan dia, maka Allah melunakkan hati-hati mereka sehingga mereka menjadi bersaudara dengan datangnya Islam. Jadi Islam datang untuk menghormati akal manusia dan untuk membimbing. Bukan Islam itu mau diatur oleh akal, tetapi akal ini hendaknya mau diatur oleh din. Karena apa? Sebelum datangnya Islam, manusia dalam keadaan kehancuran. Dan kita saksikan sendiri orang yang tidak dikendalikan iman dan takwa, akalnya dia rusak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu untuk orang yang berakal, bukan untuk orang gila dan bukan untuk hewan, tapi untuk orang berakal. Itu menunjukkan akal manusia tanpa din tidak akan baik. Allah menjelaskan di dalam surat Yusuf nomor 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kamu mau berakal, mau berpikir. Maknanya mau berpikir dengan Al-Quran ini, mau memikirkan, mau memahami Al-Quran. Kemudian juga Allah memerintahkan manusia yang berakal ini supaya memahami, supaya dia berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Karena Al-Quran tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Tetapi dia mesti akal itu akan menerima Al-Quran. Orang kafir tidak menerima Al-Quran. Tetapi orang beriman menerima Al-Quran. Oleh karena itu kita wajib menggunakan akal kita itu untuk memahami Al-Quran. Supaya akal kita itu baik. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan kita, bin anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabbaru ayatihi wa liyadzakkaru ulul albab. Surat ayat nomor 29. Kitab Al-Quran ini kami turunkannya kepadamu wahai Nabi, yang itu mengandung berkah atau kebaikan yang banyak, supaya mereka itu memahami ayat-ayat ini. Dan sesungguhnya hanya orang yang berakal orang yang memahami Al-Quran. Jadi orang yang dikatakan orang berakal itu orang yang menerima Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Kemudian apabila terjadi crash antara akal dan Al-Quran atau Sunnah, di mana bertentangan dengan akal dan Al-Quran, kita menjumpai Al-Quran pun begini, maka kita menuduh yaitu akal kita yang kurang baik. Dan kita harus husnidzon kepada ayat Al-Quran. Karena apabila Al-Quran itu penentu kebaikan, mengetahui yang baik tanpa Al-Quran, niscaya Allah sia-sia menurunkan ayat Al-Quran. Dan niscaya Allah sia-sia mengutus nabinya. Tapi karena manusia dengan akalnya murni tidak bisa berbuat baik, maka apabila bertentangan akal manusia dengan Al-Quran atau Sunnah, harus kita tolak akalnya. Karena tidak ada satupun ayat yang wajib kita taat kepada akal. Tetapi banyak ayat yang mewajibkan akalnya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka itu tidak memahami Al-Quran? Dan andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti akan menjumpai perbedaan dan perselisihan yang banyak. Seperti hukum manusia. Tetapi karena Al-Quran itu datangnya dari Allah, itu kalamullah, apabila ada otak kita, kok bertentangan dengan akal, maka kita curigai akal kita. Dan kita imani Al-Quran. Karena tidak semuanya akal ya bisa memahami. Bisa juga akal itu karena ketul atau pendek dia berpikirnya. Dan juga karena akal itu tidak didasari dengan ilmu. Kemudian berikutnya, akal manusia wajib menerima di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dipilih-pilih. Karena itu ayat Al-Quran menjelaskan, wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul. Taatlah kalian semuanya kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Di mana disebutkan di dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak ada taatlah kepada akal, tidak ada. Demikian juga Allah menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu yaitu senang kepada Allah, maka ikutilah saya, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka Allah akan menyenangi dirimu, bahkan juga yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa. Kemudian Allah mencela orang yang menjadikan akalnya sebagai tuhannya. Maka akalnya itu yang dianggap bisa menentukan yang baik, seperti yang pada zaman sekarang muncul kelompok Mu'tazilah atau Qadariyah atau bahasa yang baru yaitu jinnya. Di mana Islam mau direkayasa oleh akalnya, maka Allah mengutuknya. Disebutkan di dalam ayatnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi sawa. Artinya, sudahkah kamu tahu wahai Nabi, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya, Jadi menjadikan akalnya itu sebagai Tuhan. Apa yang dikatakan oleh akalnya difahami, itu yang dikerjakan tanpa melihat ini cocok dengan Al-Quran atau Sunnah. Itu yang namanya menyembah akal. Menjadikan akalnya sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Fa'adallahullahu ala ilmin. Allah menyesatkan mereka. Bukan karena kebodohan, tapi karena mereka sudah tahu din, tapi masih kembali kepada akalnya. Kemudian kewajiban kita kaum muslimin. Apabila ada perbedaan pendapat dari kalangan orang-orang punya akal atau intelektual atau siapapun, maka kita wajib mengembalikan perbedaan itu kepada qala Allah Ta'ala wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kepada ustaznya, tidak boleh kepada siapapun atau fulan-fulan, tidak boleh. Tapi kembali kepada qala Allah Ta'ala wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan surat An-Nisa ayat nomor 59. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih dalam perkara apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah maknanya kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Rasul maknanya kembali kepada hadisnya yang sahih. Tidak kembali kepada akalnya, tidak kembali kepada pimpinannya, tidak kembali kepada siapapun, tapi kembali farudduhu ila Allahi wa Rasul. Karena yang dari Allah pasti benar, yang dari Rasulullah SAW pasti benarnya. Karena beliau tidak bicara melainkan dengan dasar wahyu. Berbeda dengan manusia, banyak berselisihnya. Lihat kalau orang sedang rapat dia, maka akal tidak bisa menyatukan perkara. Pasti ada orang yang dirugikan dan orang yang ingin dimenangkan. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, semua orang yang salah harus kembali pada dalil. Semua orang yang benar, dia harus diterima karena kebenarannya dari dalil. Berikutnya, kita tidak boleh mendahulukan akal daripada dalil. Jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal, tahu dalil dulu. Tidak boleh akal dulu kemudian dicarikan dalil. Dengan dasar ayat dari surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Kita disuruh takwa kepada Allah. Kemudian siapakah orang yang berakal itu yang sebenarnya? Siapa orang yang uqala, yang berakal, yang lurus akalnya? Pertama, orang yang mau mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil untuk cara hidupnya. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 261. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidaklah orang itu yang mengambil peringatan Allah kecuali orang yang akalnya sehat. Jadi orang yang akalnya waras, yang sehat, yang mau mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai yaitu pegangan hidupnya dalam semua urusan. Yang nomor dua, siapa orang punya akal ini? Orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang kafir tidak punya akal dia, walaupun dia punya otak, tetapi dia punya akal dia. Karena yang menilai orang itu punya akal dan tidak bukan kita. Tapi yang menilai orang itu punya akal tidak adalah Allah yang menciptakan kita. Maka Allah menyatakan orang punya akal itu adalah orang beriman dan takwa dengan dasar surat Al-Baqarah ayat nomor 197. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang yang punya akal. Berarti yang dibanggakan orang punya akal adalah orang yang bertakwa. Kemudian orang yang punya akal, orang yang bisa menyaring pembicaraan orang. Apabila hak diambil, apabila batil ditolak, bukan semua kalau dari pimpinannya harus diterima, tidak. Mana dalilnya? Orang berakal itu orang bisa menyaring pendapat orang. Orang bisa menyaring ketika ada orang berkhutbah atau orang menasihati. Di mana yang hak diambil, yang batil ditolak berdasarkan surat Az-Zumar ayat nomor 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mendengarkan perkataan-perkataan lalu mereka itu mengikuti yang baik, mengikuti yang baik itu bukan dengan perasaan. Mengikuti yang baik itu kalau ada dalilnya perkataan itu. Jadi kalau ada orang ceramah atau orang khutbah, kemudian dia bisa menyaruh, oh ini yang hak karena berdalil, itu yang dinamakan orang yang mendapatkan petunjuk, dan itulah orang yang dinamakan berakal. Jadi kesimpulannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghormati orang punya akal. Dan Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan orang punya akal ini apabila mau mengambil Al-Qur'an dan sunnah sahihah itu sebagai pegangan hidupnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan orang kafir melainkan orang yang menolak dari Islam itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah keterangan singkatnya karena waktunya dibatasi untuk taklim ini. Dan alhamdulillah yang kita hendaknya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas rahmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih mendaki kita semuanya masih dalam keadaan istiqamah. Siang hari bisa berpuasa, malam hari bisa qiyamul lail. Mudah-mudahan amalan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan kita yang dahulu, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita ini, dan Allah memastikan kita di dalam keadaan Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.